sing keberatan. Wow, adon jaluk pegatan. Tapi gengsi wong lanang akhirnya talak melayang. Tak coba dulu ganti nih si lu ini segalanya. Tak bilang kasih pada Terima kasih.